Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Umat manusia yang sekarang ada di atas muka bumi ini, yang katanya lebih dari 2 miliar melata dari mulai daratan Amerika, Eropa, Asia, Afrika, itu kalau mau dikelompokkan, diklasifikasikan menurut Islam, bukan menurut survei, menurut Islam, menurut Al-Quran, itu hanya terbagi 3 saja. Tak banyak. Mau dia orang Barat, mau orang Afrika, mau orang Cina, maka semua umat manusia ini dibagi kepada 3 saja. Yang 3 ini disebutkan di awal surat Al-Baqarah. 1-5 kelompok pertama, 6-7 kelompok kedua, 8-20 kelompok yang ketiga. Yang paling banyak kelompok 3. Kelompok 2 jelas, kelompok 1 itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita bahas yang kelompok 1 dulu dari ayat 1-5. Ini orang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ulama terbagi 2. Yang satu mengatakan ini ayat mutasyabihat. Yang tahu maknanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan kaji-kaji. Makanya kalau kita buka tafsir Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli yang diringkas dengan Jalalain, artinya dua Jalal, Jalaluddin Al-Mahalli dengan Jalaluddin As-Suyuti, yang dibaca di pondok-pondok pesantren, singkat saja Alif Lam Mim, wallahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah sajalah yang tahu maknanya. Jadi kalau ada orang mengatakan Al-Quran itu Allah yang menurunkan, yang menerimanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tahu maknanya hanya Allah saja, betul. Tapi pada ayat-ayat mutasyabihat. Adapun ayat muhkamat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Apa itu puasa? Itu diberitahukan ilmunya kepada manusia. Dan tang huruf-huruf Alif Lam Mim Sad Kaf Ha Ya Ain Sad Alif Lam Ra Ta Ha. Ini disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang terputus-putus. Sebagian ulama mengatakan ini ayat mutasyabihat, tak usah dikaji, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagian ulama mengatakan ini ada maknanya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsir yang masyhur dengan nama Tafsir Tabari. Kata beliau, Alif Allah, Lam malaikat, Mim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa diketahui maknanya. Kebanyakan riwayat itu berdasar daripada Imam ahli tafsir dari kalangan sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Ada lagi makna dia katakan, itu adalah nama-nama Allah. Alif Allah, Lam lutfullah, kelembutan Allah, Mim majdullah, keagungan Allah. Ada yang disebut huruf itu nama Allah, ada yang disebut huruf-huruf itu sifat Allah, ada yang disebutkan di antara huruf itu adalah nama malaikat. Jadi ulama terbagi 2. Apapun yang dipakai, bahwa kata Syekh Sayyid Tantawi Dalam tafsir Al-Wajiz kata dia, seandainya langsung saja Bismillahirrahmanirrahim, dzalikal kitabu la raiba fih, tak ada yang membuat orang mencari-cari maknanya, datar saja. Tapi begitu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, membuat orang Arab itu tertegun. Ini hurufnya huruf kami, bahasanya bahasa kami, kami sudah hafal sejak kami kecil, Alif Lam Mim, kenapa kami tak tahu maknanya? Membuat kesan pertama mencari-cari makna. Ketika mereka sedang, maka disebut dia dengan intibah, perhatian-perhatian, ini ada sesuatu yang akan datang setelah ini, Alif Lam Mim. Mereka pun mulai mendongakkan kepalanya. Apa setelah ini? Zalikal kitabu, itulah Alkitab. Yang dimaksud dengan kitab, tulisan yang menempel di atas batu, kita menyebutnya prasasti. Kitab dalam bahasa kita buku tebal, berbahasa Arab. Kalau berbahasa Indonesia kita sebut buku, itu menurut istilah kita. Kitab huruf aslinya adalah untaian huruf yang dijalin menjadi kata, ditempelkan di atas batu prasasti. Orang Arab dulu menyebut kitab, surat juga disebut kitab. Idza wasalaka kitabi hadza, kalau kitabku ini sampai kepadamu, yang dia maksud adalah untaian huruf yang dicampur menjadi satu, menjadi kumpulan kata, menjadi kalimat, maka itulah kitab. Sedangkan yang dimaksud dengan kitab dalam ayat ini adalah zalikal kitabu Al-Quran la raiba, tidak ada keraguan fi di dalamnya, hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Lima ayat pertama bercerita tentang orang beriman. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lima ayat pertama bercerita tentang kelompok yang dibuat nomor satu, karena mereka inilah yang selamat dari azab neraka jahannam yang sudah disediakan, u'iddat lil kafirin, yang disiapkan Allah Ta'ala untuk orang-orang kafir. Dzalikal kitabu la raiba fi, pertama kali yang terlintas di pikiran mereka, ini datang dari setan, ini datang dari jin, ini dongeng nenek moyang. Mereka mengatakan Muhammad itu sahir, tukang sihir. Mereka katakan dia asatirul awwalin, mitos, dongeng, hikayat-hikayat orang zaman lalu. Mereka sebut dia sebagai kadzab, pendusta. Sebelum Quran itu datang, apa kata mereka tentang dia? Kalau dia lewat, siapa itu? Al-Amin, orang yang paling jujur di antara kami. Al-Amin, orang yang paling amanah. Tapi begitu Al-Quran turun kepada dia, mereka mengatakan dia sair, tukang sihir, kadzab, tukang dusta, kahin, dukun, asatirul awwalin, dongeng, mitos, nenek moyang. Maka yang pertama dibantah itu semua, dzalikal kitabu la raiba, tidak ada keraguan fihi, di dalamnya hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi malam pulang dari Dalu-Dalu. Kalau ada orang bertanya ke saya, Pak Ustaz, kami mau pergi melihat masjid yang nomor satu se-Indonesia tahun 2015, Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan Rokan Hulu. Nanti jalannya dari mana Pak Ustaz? Dari Pekanbaru, terus ke Bangkinang. Terus ke mana lagi? Terus ke Kuo. Habis itu ke mana lagi? Rantau Berangin. Dari Rantau Berangin berhenti sebentar, simpang tiga, nampak di atas ada pamflet, kiri Payakumbuh, kanan Pasir Pengarayan. Kalau bapak ibu satu rombongan belok kiri, nanti dibawa ke Sumatera Barat, Payakumbu, Padang Panjang, terus ke Padang. Tapi kalau belok kanan, itu nanti akan dibawa ke ujung Batu, Pasir Pengarayan, Dalu-Dalu, perbatasan Sumatera Utara. Ketika saya sudah kasih petunjuk, mereka bisa membaca dengan mata kepala, nampaknya sudah di atas. Yang disebut dengan petunjuk itu adalah dia. Makanya orang mesti baca petunjuk. Tapi petunjuk banyak tidak bermakna. Kenapa? Pertama, orang tak mau ikut petunjuk. Yang kedua, petunjuk itu ada, dia tak mau baca. Yang ketiga, petunjuk itu ada, dia sudah baca, tapi dia memperturutkan hawa nafsu. Begitu sampai di simpang, dia sudah lihat, belok kanan Pasir Pengarayan, belok kiri Payakumbu. Tapi ternyata kawan-kawannya berbisik, kita tak usahlah ke Masjid Islamic Center itu, kita langsung saja ke Danau Maning, jauh Danau Singkara. Akhirnya mereka tak jadi belok ke kanan. Ini perumpamaan, ilustrasi tentang Al-Quran sebagai petunjuk, pamflet hudan petunjuk. Wabayyinatin minal huda wal furqan. Kiri, kanan, bengkok, lurus, sorga, neraka, hak, batil. Ada dalam Quran. Zalikal kitab. Jadi kalau ada orang mengatakan dia tak dapat hidayah, dia bukan tak dapat hidayah, dia menolak hidayah. Karena hidayah itu ada dalam Quran, dan dia sudah menerima Quran itu sejak dia kecil. Bahkan nikahnya pun pakai mahar Al-Quran. Hanya saja tak pernah dia buka. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran, tak pernah dibuka sampai mati tunai. Bukalah hidayah itu, bacalah. Zalikal kitabu, kitabnya dekat. Kenapa digunakan kata zalika? Zalika itu kan jauh, nun jauh di sana. Kenapa tidak dipakai haza, this is, ini. Ini kitab, kitabnya kan dekat. Sakingkan hati orang itu jauh untuk mengamalkannya, kemampuannya jauh untuk melaksanakannya, digunakan kata-kata kiasan zalika. Saya dekat dengan orang, tapi saya katakan buat engkau nun yang jauh di sana. Bukan fisiknya jauh, hati kita mungkin jauh dengan dia. Maka kita katakan, Allah mengatakan zalikal kitab, kalian terlalu jauh. Zalikal kitab la raiba, tidak ada keraguan. Fihi, di dalamnya hudan petunjuk. Tidak dikatakan linnas, tidak. Dia tidak menjadi petunjuk bagi manusia, karena tak semua manusia mengaku dia sebagai kitab suci. Maka dikatakan lil muttaqin, dia hanya menjadi petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua tujuan ibadah kita itu membuat orang menjadi takut. Solat, solat maghrib 3 rakaat, setelah itu ba'diyah 2 rakaat. Apa isi daripada solat itu? Takut. Allahu Akbar. Takut bergerak 3 kali. Takut menggaru. Takut menengok ke atas. Takut kiri kanan. Takut. Padahal tak ada orang melarang kita. Kalau anak kita takut, mungkin dia takut dengan ayahnya, takut dengan maknya. Tapi kita, solat menanamkan rasa takut. Sebagaimana engkau takut dalam solatmu, begitu juga lah engkau takut di luar solatmu. Ketika sudah diangkat takbiratul ihram, ihram artinya haram, yang sebelumnya halal menjadi haram saat itu diangkat Allahu Akbar takbiratul ihram. Tahrimuhu takbir wa tahliluhu taslim. Ketika kau buka dengan takbir, semua yang sebelumnya halal menjadi haram. Bicara haram, makan haram, bergerak dengan gerakan asing haram, menengok yang tidak layak ditengok haram. Lalu kemudian tahlil dihalalkan lagi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang ditanamkan selama 4 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat? Takut. Takut bukan takut minum khamar, bukan takut berzina, bukan takut makan riba. Takut pada perbuatan yang bukan dosa, Makan tak dosa, minum tak dosa, ngobrol tak dosa. Tapi begitu sudah diangkat takbiratul ihram, takut. Orang yang takut itu disebut dengan muttaqin. Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin. Puasa. Bapak ibu sebagian yang berpuasa, tadi dikatakan disediakan berbuka puasa. Sejak dari mulai azan subuh tadi, tidak makan, tidak minum, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lintasan pikiran, menjaga bisikan hati. Apapun yang terbersit di hati, apapun yang terlintas di otak, dia tahan. Makanannya halal, minumannya halal, kawan yang diajak bicara, kawan. Tapi itu dia tahan. Istrinya yang sah, dia nikahi dengan mahar, dengan wali, dengan dua saksi yang adil. Tapi pada saat itu menjadi haram bagi dia, karena saat itu dia sedang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat menanamkan takut, puasa menanamkan takut, haji. Begitu orang mengatakan di Bir Ali, labbaik Allahumma umrah, aku sambut panggilanmu ya Allah, melaksanakan umrah. Gatal kepalanya, takut dia menggaru. Kenapa? Karena kalau dia garu kepalanya, gugur rambutnya, bayar dam. Gatal hidungnya, maka dipesankan sebelum umrah, Bapak Ibu sekalian, maka supaya membawa gunting, motong. Karena kalau sempat gatal, ditariknya, bayar dam. Selesai dia berniat labbaik Allahumma umrah, tiba-tiba ada makanan yang tersangkut di giginya. Lalu kemudian dia copot duri kurma dari batang kurma, bayar dam, mencabut. Sampai di Makkah, nampaknya burung merpati, membunuh burung merpati. Nampak di gurun pasir berhenti bis, ada nampak kelinci, bayar dam. Ini di luar ihram, tidak haram memburu kelinci, menembak merpati, mencabut duri pada batang kayu, mengambil ranting, mengambil copot daun, mencabut bulu hidung, menarik rambut, tidak dilarang. Tapi pada saat dia katakan labbaik Allahumma umrah, maka pada saat itu berlakulah semua larangan. Salat menanamkan rasa takut, puasa menanamkan rasa takut, haji dan umrah yang paling panjang dari mulai tanggal 8 hari Tarwiyah, 9 hari Arafah, 10 hari Nahar, 11, 12, 13 hari Tashrik. 6 hari dia tahan semuanya. Kenapa? Karena menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib naik ke atas mimbar, rukun khutbah, alhamdulillah, pujian kepada Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salawat sudah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, ayat sudah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, doa sudah. Ada satu rukun yang belum. Apa dia? Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku pesankan kepada semua jamaah, semua hadirin yang datang salat Jumat, bitaqwallah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dikatakan secara jelas, dzalikal kitabu la raiba fih, hudan, menjadi petunjuk, lil muttaqin, hanya bagi orang yang takut saja. Kenapa Al-Quran dilagukan, dituliskan, diperlombakan? Kenapa tidak menjadi petunjuk? Karena orang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menjadi sekedar bacaan bagi orang yang tak takut. Al-Quran akan menjadi hidayah, petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah. Takut melanggar yang haram, takut memakan yang dilarang, takut berbuat keji dan mungkar, takut kalau tidak sholat, takut kalau tidak puasa, takut, takut untuk melakukan perbuatan haram, takut untuk meninggalkan perbuatan yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Hudan menjadi petunjuk lil muttaqin. Siapa itu? Allazina yu'minuna bil ghaib. Belum cerita salat. Salat nanti belakangan. Puasa nanti, haji nanti, umrah nanti, infak, zakat, wakaf, sedekah, wasiat, hibah nanti belakangan. Pokok pangkal ajaran dalam agama ini adalah yu'minuna bil ghaib. Abdul Samad terdiri dari zahir dan batin. Tulang, kuku, bulu, darah, daging, sumsum. Zahir, nampak, jasad. Tapi di dalam ni ada yang batin, ruh. Ruh itulah yang membuat Abdul Somad ini hidup. Dan dia gaib, tak nampak. Belum ada alat scanner yang bisa membuktikannya. Belum ditangkap oleh kamera. Ini ruh, ini jasad. Begitu ruh tinggal, nampak jasadnya keluar. Belum. Tapi dia ada. Dan yang mengatakan ada itu adalah iman. Yu'minuna bil ghaib. Abdul Samad, ada yang ghaib. Malaikat yang mencatatnya, kiraman katibin, ghaib. Yang akan mencabut ruh itu dari jasad, malakul maut, malaikal maut, ghaib. Kiraman katibin, ghaib. Munkar dan nakir, ghaib. Alam barzah, ghaib. Titian siratul mustaqim, ghaib. Surga dan neraka, ghaib. Malik dan Ridwan, ghaib. Sampai pada puncaknya, Allah yang disembah itu, ghaib. Jadi kalau ada orang sholat tidak percaya kepada yang ghaib, batal sholatnya. Ada orang puasa tak percaya kepada yang ghaib, rusak sholatnya. Dikatakan ghaib bukan berarti jin dan setan saja. Ghaib adalah semua sam'iyat yang beritanya didengar lewat telinga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang takut kepada Allah itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah dia percaya kepada yang ghaib, barulah dia masuk. Wa yuqimunash shalah. Salat nanti belakangan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunash shalah. Yahudi tak sabar kalau menyembah Allah yang ghaib. Makanya ketika sudah dibawa dia melewati Laut Merah sampai di dataran gurun pasir Sinai, sebelum sampai ke Palestina, apa kata Yahudi? Ya Musa, wahai Musa, lan nasbira, kami tidak sabar, lan tidak akan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah, kami tidak beriman kepada engkau sampai kami nara, melihat dengan mata kepala kami Allah jahrah, secara nyata jahar. Bismillah ada sir, bismillah ada jahar. Bismillah jahar, nyata terdengar telinga. Bismillahirrahmanirrahim, lawannya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Lan nu'mina, kami tidak akan beriman kepada engkau hatta, sampai nara, mata kami melihat Allah jahrah, secara nyata. Saya lama sudah berceramah di Pekanbaru, belum pernah ada jamaah yang angkat tangan lalu mengatakan ke saya, "Hai Ustaz Abdul Somad, hai Ustaz Abdul Somad, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tak percaya kepada ceramah engkau sebelum kau tunjukkan Allah secara nyata." Mana dia? Subhanallah, orang masih ada sopan santun tata krama, masih ada segan menyegan. Andai pun dia tak suka, dia keluar pergi. Andai dia tak beriman, dia tak datang dari awal. Tapi orang Yahudi nantang. Apa kata dia? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa tak menjawab. Mereka lanjut perjalanan. Tiba-tiba mereka melihat ada sekelompok orang membuat patung berhala, dikesembah. Apa kata Yahudi Bani Israel? Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Musa, tolong kau buatkan kami Tuhan kama lahum alihah, sebagaimana Tuhan mereka, nyata, bisa ditengok, bisa disentuh, bisa diraba, bisa dipegang. Buatkan kami Tuhan macam itu. Jadi tentang masalah orang tak yakin dengan Allah yang ghaib, dia mau Allah yang nyata, yang bisa ditengok mata, yang bisa dipegang tangan, bisa dibuat jadi liontin buah rantai, bisa ditempelkan di dinding gambarnya, bisa dibuatkan patungnya. Itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang profesor dalam sebuah seminar di Hotel Grand. Kata dia, dosen filsafat dari Malaysia. Orang Yunani baru bercerita tentang Tuhan yang nyata, berbentuk, berwujud, nampak, bisa ditengok, bisa disentuh, bisa dipegang. Itu pada masa Demokritos, 500 tahun sebelum Nabi Isa. Dialah tokoh pertama. Kata dia Tuhan itu bisa ditengok, bisa dipegang, bisa disentuh. Demokritos, 500 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam. Padahal kalau dia mau teliti lebih dalam, jauh sebelum Demokritos, Nabi Musa alaihissalam diperkirakan 1500 tahun sebelum Isa. Walaupun penisbatan 1 Januari itu bukan lahir Nabi Isa alaihissalam, itu adalah kalender yang dibuat oleh seorang kaisar Romawi bernama Kaisar Julian. Lalu kalender itu dirobah pada masa Paus Gregorius, maka disebut dia dengan Gregorian kalender. Lalu kemudian dibuat kalender itu menjadi kalender seragam seluruh anggota United Nations PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Republik Indonesia memakai kalender itu sejak menjadi anggota PBB. Kerajaan Siak Sri Indrapura, Kerajaan Melayu Pelalawan, Kerajaan Melayu Riau Lingga, Kerajaan Melayu Indragiri, Kerajaan Melayu Delhi, Kerajaan Melayu Langkat, Kerajaan Melayu Serdang, Kerajaan Melayu Asahan, sebelum kita menjadi anggota PBB, semuanya memakai kalender Hijriah. Tapi setelah menjadi anggota PBB, supaya seragam agenda dunia, PBB menerapkan itu. Tapi mereka tidak objektif. Karena ketika meminta kalender, mereka tidak bermusyawarah seluruh anggota PBB. Tapi mereka meminta persetujuan Vatikan. Jadi kalau ada orang Islam mengatakan, dalam politik jangan bawa-bawa agama, dalam ormas jangan bawa-bawa agama, dalam kampus jangan bawa-bawa agama, ini orang paling bodoh. Karena PBB pun ketika menetapkan kalender, bawa-bawa agama. Okeylah, andai tidak tepat pada 1 Januari, andai mendekati saja, walaupun tidak tepat, maka Nabi Musa itu 500 tahun Demokritos. Jauh sebelum Demokritos, Nabi Musa alaihissalam 1500 tahun sebelum zaman Isa, sudah ada orang minta Tuhan secara nyata. Jadi jangan heran ketika orang mempertuhankan Isa, nampak patung bentuk fisik tubuhnya. Ketika orang mempertuhankan Brahma, Wisnu, Siwa, Hanuman, Ganesha, Dewi Kuan Im, Dewi Monyet, semuanya dalam bentuk nyata, bisa ditengok, bisa dipegang. Kalau dia sedih, dia genggam, karena dibuatkan leontin, dibuatkan buah rantai, dipegang. Dalam Islam tidak. Dia punya nama, Warrahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Al-Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghafar, sampai pada Ar-Rasyidus Sabur Alladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Siapapun yang mau kamu panggil boleh. Qul idu Allah, ya Allah. Awidu Ar-Rahman, ya Rahman, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Qul idu Allah, panggillah Allah. Awidu Ar-Rahman, panggillah Rahman. Ayyamma tad'u, nama manapun yang kamu panggil, falillahil asma'ul husna, dia punya nama yang baik-baik, fad'uhu biha, pintalah, mohonlah pada dia dengan namanya yang baik-baik itu. Ya Rahman irhamna, ya Latif ultuf bina, ya Syakur ij'alna minas syakirin, ya Razzaq urzuqna, ya Fattah iftah alaina. Semua nama-nama itu baik dipanggil. Bagaimana kalau ketika dipejamkan mata, nampak dia bercorak, ada merah, ada hitam, ada putih, ada kuning, ada jingga, itukah dia? Dibantah dalam dua ayat, laisa kamitslihi syai'un, dia tidak menyerupai apapun. Ayat yang kedua, walam yakullahu kufuwan ahad, ma khatara bibalik, apa yang terlintas di hatimu, terbersit di pikiranmu, fallahu laisa kadzalik, maka dia tidak seperti itu. Tapi dia ada. Begitulah tauhid yang diajarkan dalam Islam. Maka Islam mengajarkan dia punya kuasa. Bagaimana kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Bagaimana pengawasannya? Apakah dia mengawasi kita sekarang? Ya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Itulah yang ditanamkan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang tidak yu'minuna bil ghaib sulit untuk salat. Orang yang tidak yu'minuna bil ghaib susah untuk puasa. Orang yang tidak yu'minuna bil ghaib payah menyisakan gaji 2.5% untuk zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Kenapa? Itu berangkat dari yang ghaib. Maka pokok pangkal di awal ini 5 ayat tentang orang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah itu wa yuqimunas shalah. Al-Qur'an tidak mengatakan wa yusallun. Mereka salat. Mereka salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selesai. Mereka sudah salat, tapi mereka tidak menegakkan nilai-nilai salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Setelah dia percaya kepada yang ghaib, wa yuqimunas shalah, ditegakkannya nilai salat. Salat zuhur dibawanya sampai ke asar, salat asar dibawanya sampai ke maghrib, salat maghrib berkesan sampai ke isya, salat isya menyambung sampai ke subuh, salat subuh bertahan sampai ke zuhur. Apanya? Salatnya sudah batal ketika dia ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi. Salat batal. Nilai takutnya Allahu akbar. Nilai tasbihnya subhana rabbiyal a'la. Nilai tawadhu'nya menempelkan kening ke lantai. Nilai bahwa dia merasa di hadapan Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Oleh sebab itu, sebenarnya kita tidak sedang salat, tapi nilai-nilai salat tegak dalam diri kita. Alladzina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kenapa yang disebut cuma dua? Salat, razaqnahum, rezeki yang kami berikan, yunfiqun, dia berinfak. Yang disebut cuma dua saja, salat dengan infak. Haji kenapa tak disebut? Umrah kenapa tak disebut? Jihad, nyawa hilang tak disebut. Zikir mana? Baca Quran mana? Menafkahi anak istri mana? Kenapa yang disebut cuma dua? Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqna, mewakili dua amal. Amal yang pertama badan, amal yang kedua harta. Salat amal badan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amal lidah, amal mulut, amal hati, amal tangan, amal kaki, sampai jari-jari ujung kaki pun beramal, semuanya ditekuk menghadap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Semuanya beramal. Amal telinga mendengar, amal mata melihat. Ini semua dengan amal badan, diwakili dengan solat. Makanya yang disebut cukup dua saja sebagai wakil. Alladzina yuqimuna shalah. Yang kedua, wa mimma razaqnahum, harta. Amal, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah, dalam kitab Ruh Amal Manusia ini dibagi tiga. Pertama, amal badan. Salat, badan. Puasa, badan. Zikir, badan. Baca Quran, badan. Yang kedua, amal harta. Infak, wakaf, zakat, sedekah, wasiat, hibah, harta warisan, rampasan perang, faid, ghanimah. Ini semua amal harta. Ada amal badan, ada amal harta. Yang ketiga, kombinasi antara amal badan dan harta. Itulah ibadah haji. Tawaf, badan. Lari dari Safa ke Marwah, badan. Melontar jumrah, badan. Tapi ongkos dari Pekanbaru ke Makkah, harta. Biaya transportasi, biaya akomodasi, biaya konsumsi, makan, pakaian, tempat tinggal, anak yang ditinggalkan. Maka kombinasi antara harta dengan badan ada pada haji. Kedua-dua amal ini disebutkan dalam pangkal surat 5 ayat tentang orang beriman. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ka di situ Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang beribadah tapi dia tak percaya kepada yang diturunkan kepada Allah. Apa maksudnya? dia bagi-bagi, dia pilih-pilih. Tentang sholat, saya ikut. Tentang puasa, saya ikut. Tentang haji, saya ikut. Tentang umrah, saya ikut. Tapi tentang masalah politik Islam, saya tak ikut. Tentang ekonomi Islam, saya tak ikut. Makanya ditekankan, allazina yu'minuna bima unzila ilaika. Dia mesti percaya bahwa yang diturunkan kepada engkau ini ya Muhammad adalah wahyu dari Allah. Ikut sepaket dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jangan ketika tentang solat ambil, tentang puasa ambil, tentang haji ambil, tentang jilbab nanti dulu, tentang masalah ekonomi Islam nanti dulu. Tak bisa. Dia harus diterima secara sepaket. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah kamu ke dalam Islam, ambillah Al-Quran kaffah, utuh, sempurna, sepaket. Kalau download, download semuanya. Jangan parsial, jangan sepotong, jangan juz'i, tapi kulli, secara utuh dan sempurna. General, umum, bukan sepotong-sepotong. Ini yang diajarkan dalam Islam. Allazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Tidak hanya kepada yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad, tapi yang diturunkan kepada sebelum engkau, kepada Daud Zabur, kepada Musa Taurat, kepada Isa Injil. Ketiga-tiga ini kata orang masih ada sekarang. Kata dia ada. Namanya The Holy Gospel. Disebut juga dengan The Bible. Disebut juga dengan Alkitab. Disebut Holy Gospel, disebut The Bible, disebut dengan Alkitab. Isinya di dalam dua, Old Testament, perjanjian lama, New Testament, perjanjian baru. Perjanjian lama ini disebut Torah, Taurat. Perjanjian baru ini disebut dengan Injil. Taurat itu pertama disebut dengan kitab kejadian, Genesis, kejadian alam semesta. Di dalamnya ada juga tentang kitab keluaran, Exodus, tentang bagaimana keluarnya Musa membawa Bani Israel menuju Palestina, dan kitab-kitab lainnya. Salah satu dari kitab perjanjian lama itu ada yang disebut dengan Mazmur. Mazmur itulah yang mereka sebut sebagai Zabur. Tiga kitab disatukan jadi satu. Perjanjian lama, Taurat. Perjanjian baru, Injil. Mazmur, Zabur, terangkum dalam perjanjian lama. Namanya saja dicomot, dicaplok, tapi isinya bukan. Karena isinya ditegaskan Allah, yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Mereka menyelewengkan ayat-ayat itu dari tempatnya. Bukan kata Abdul Somad. Kalau Abdul Somad yang mengatakan ini, bisa dituduh kena pasal pencemaran, penistaan agama. Abdul Somad sedang bercerita tentang ayat Al-Quran. Yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Mereka otak-atik. Yang lebih fatalnya lagi, dia ambil kertas, dia ambil tinta, dia celupkan ke penanya, ke tinta, lalu dia tulis, lalu dia yaktubunal kitaba bi aidihim. Mereka tulis dengan tangannya sendiri. Wa yaqulun, lalu dia katakan, hadza min indillah. Ini datang dari Allah, padahal buatan dia. Maka perjanjian baru itu lima isinya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes, ditambah dengan 14 surat Paulus. Ditulis sendiri, dikatakan datang dari Allah. Maka kalau tidak dipahami anak-anak umat Islam, anak umat Islam menyangka, oh tiga ini masih ada, namanya ada, bendanya sudah punah. Kita dituntut untuk percaya bahwa ketiga itu pernah turun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan lima ayat tentang orang beriman ini setelah salat Isya insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.